Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para hadirin sekalian, barakallahu fikum. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu syarah Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Masuk kepada hadis nomor 21. Hadis nomor 21 dari bab sabar. Nah, atau hadis ke-45 dari kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ke-21 kita baca. Wa an Abi Hurairata radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, أن رسول الله, bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم قال, bersabda, laisa syadidu bisura'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Laisa syadid, bukanlah orang yang kuat, bukanlah orang yang kuat itu bisura'ah, bisura'ah, orang yang selalu mengalahkan manusia di dalam bergulat. Bisura'ah, sura'ah itu alladhi yasi'un nasa katsiran biquwwatih. Sura'ah di ra'nya di fathah, kata Ibnu Hajar maknanya orang yang sering mengalahkan manusia dengan kekuatan jika bergulat. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang banyak mengalahkan manusia di saat bergulat. Bukan itu. Lalu siapa hakikat orang yang kuat? Innama syadidu, tidak lain orang yang kuat. Naam, alladzi yamliku nafsah, orang yang mampu mengendalikan dirinya, orang yang mampu menguasai dirinya. Yamlik, bisa mengendalikan, menguasai dirinya. Indal ghadab, di saat marah. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari nomor 6114. Muslim nomor 2609. Nah, saya ulangi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisura'ati." Bukanlah orang yang kuat itu orang yang banyak mengalahkan manusia dengan kekuatannya di saat bergulat. Innamas syadid, tidak lain orang yang kuat. Alladzi yamliku nafsa, adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya, mampu menguasai dirinya. Indal ghadab, di saat marah. Hadis muttafaq alaih. Lalu Imam Nawawi, atau bisa dilihat juga dalam kitab Fathul Bari, beliau menerangkan makna as-sura'ah. Was-sura'atu di fathah ro'nya. Naam, di fathah ro'nya adalah bidom misad wa fathir ro. Di dhamma huruf sadnya bi su ra, di fathah ro'nya. Wa asluhu indal arab man yasra'un nasa kasira. Asal makna sura'atu adalah menurut orang Arab, man yasra'un nas kasira, orang yang sering bisa mengalahkan manusia di saat bergulat, selalu menang. Ini makna as-sura'atu. Jadi bukanlah orang yang kuat itu orang yang sifatnya selalu menang di saat bergulat. Kalau bergulat menang, bukan itu hakikat orang yang kuat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kuat secara hakiki adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang mampu menguasai jiwanya di saat marah. Sebab kalau orang marah itu kadang tidak mampu menguasai akalnya, pikirannya, jiwanya, jasadnya kadang. Orang kadang kalau marah tidak mampu menguasai akalnya. Akal warasnya hilang kadang. Tidak mampu menguasai mulutnya, lisannya. Bahkan ada yang tidak mampu menguasai fisiknya. Bagaimana berjalan di atas jalan yang lurus di saat marah? Maka hakikat kuat itu yang mampu menguasai jiwa. Hadis nomor 22. Karena saya akan menerangkan dua hadis langsung. Dayib. Nah. Wa'an Sulaimana. Wa'an Sulaimana. Dan dari Sulaiman ibni Surad. Suratnya di Fatih Doma. Surad. Dan dari Sulaiman ibni Surad, surat sadnya di dhamma, surat ra'nya di fathah. Radiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Langsung kita bacakan hadis nomor 22. Itu hadis dari Sulaiman ibni Surad. Nah. Qala, berkata. Dia berkata, kuntu jalisan ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sulaiman, aku duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulani yastabbani. Wa rajulani dan ada dua orang yastabbani saling maki, memaki, saling caci memaki, ya, saling celah mencelah satu sama lain. Wa ahaduhuma iqadih marra wajhuhu. Wa ahaduhuma, kata Sulaiman, wa ahaduhuma, dan salah satu dari keduanya, qadih marra, sungguh telah memerah wajhuhu, wajahnya. Salah satu dari dua orang itu telah memerah wajahnya. Nah, sebagai bentuk kemarahan yang ada pada dirinya. Wan tafakhat audajahu, audajuhu. Wan tafakhat audajuhu, dan telah mengencang urat-uratnya, ya, otot-ototnya telah mengencang. Telah mengencang urat-uratnya, otot-ototnya. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata beliau ketika sedang duduk bersama para sahabat-sahabatnya? Tiba-tiba ada dua orang, satu sama lain saling caci memaki. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dua orang saling marah. Yang satu sudah sampai pada tingkatan memerah wajah, ototnya sudah kenceng. Maka Nabi mengatakan, inni la'alamu kalimatan. Sesungguhnya aku mengetahui. Apa itu? Kalimat, satu kalimat. Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat. Lau qalaha ladahaba anhu ma yajidu. Kalau seandainya berkata seorang dengan kalimat itu, na'am, ladahaba anhu ma yajidu, pasti akan hilang apa yang dirasakan dari marah. Lau qalaha, kalau seandainya dikatakan oleh seorang kalimat itu, pasti akan hilang, na'am, dari ladahaba anhu, pasti akan hilang apa yang dirasakan, apa yang didapatkan dari marah. Apa itu kalimat yang diucapkan oleh beliau? Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalimat itu adalah, kata Nabi, a'udzu billah. Kalau seandainya orang itu mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billah, aku berlindung kepada Allah. Melindung diri kepada Allah. Minasyaitan, dari kejahatan setan yang terkutuk. Iya, rajim. Dhahaba anhuma yajid, hilanglah apa yang dia rasakan. Begitu membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hilanglah apa yang dia rasakan dari marah. Maka setelah Nabi menyebutkan kalimat yang pendek, obat penawar dari marah, faqalu lahu, maka para sahabat mengatakan kepada orang yang sedang marah, ya, orang yang sedang marah, wajahnya memerah, ototnya sudah kenceng, kelihatan ini orang emosinya sudah naik, para sahabat mengatakan kepada laki-laki ini, alam tasma'u, tidaklah engkau mendengar, ma yaqulun nabi, apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya Nabi mengatakan, ta'awadz billahi minasyaitonir rajim. Ta'awadz, berlindung dirilah kamu dari kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dalam hadis Bukhari, lafaz Bukhari, laki-laki itu mengatakan, "Inni lastu bi majnun." Ya. Aku ini bukan orang majnun. Jadi masih waras. Karena orang kalau lagi marah biasanya hilang akal sehatnya. Orang ini mengatakan, "Inni lastu bi majnun." Ya. Artinya dia mau mendengarkan nasihat. Karena kadang orang lagi marah tidak peduli siapa yang menasehati. Tapi laki-laki ini mengatakan, "Inilah subi majnun." Ini hadis Bukhari wa Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Imam Bukhari mengeluarkan nomor 3282. Imam Muslim nomor 2610. Baik. Para hadirin sekalian dan para pendengar barakallahu fikum, hadanil hadisan, dua hadis ini allazani zakarahumal muallif, yang telah disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah fil khutub, yakni dua hadis ini membicarakan tentang marah. Marah itu ada dua ya. Ada marah yang terpuji dan ada marah yang tercela. Tidak semua marah itu tercela. Ada marah yang terpuji. Nah, berarti yang dimaukan dalam bab ini marah yang mana? Yang tercela atau yang terpuji? Yang tidak boleh marah. Marah yang sifatnya terpuji adalah marah karena Allah, marah karena agama. Ini marah yang mahmud, terpuji. Dan marah itu salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah. Jadi sifat marah itu salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah. Sehingga sifat marah ada dua macam. Yang pertama, marah yang mahmud, terpuji. Apa itu marah yang mahmud, terpuji? Marah yang terpuji, huwa makana lillahi walil haqqi. Marah yang terpuji itu adalah marah karena Allah dan marah karena kebenaran. Artinya kalau kehormatan agama ini dirusak oleh seorang, Islam ini dirusak oleh seorang, maka sakit kemarahannya. Ini marah yang bagus, cemburu. Ya. Makanya ketika Nabi Musa, ya, setelah dipanggil oleh Allah, kemudian mendapatkan kaumnya menjadikan ijl, gambar sapi yang bisa bicara, dianggap sebagai Tuhan, maka Nabi Musa marah, memegang jenggot Harun, tarik dengan kencang. Kenapa? Karena melihat kaumnya itu sebagian mereka menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Jadi marah yang seperti ini, marah yang terpuji. Nabi Yunus ketika didakwai kaumnya, tidak mendengarkan dakwahnya Nabi Yunus, Nabi Yunus pun marah. Marah meninggalkan kaumnya. Hal ini disebutkan oleh Allah, wa dhannun izdahaba mughadiba. Dan Nabi Yunus yang masuk ke dalam ikan Hud, ya, ikan kemudian pergi meninggalkan kaumnya, mughadiban, sambil marah. Begitu. Berarti marah itu yang benar adalah karena Allah, karena kebenaran, dan ini merupakan marah yang terpuji. Yang kedua, marah yang mazmum. Ma huwa marah al-mazmum? Huwa mazmum di sini adalah marah karena ad-dunyawiyu. Marah karena urusan dunia. Tayyib, istri bikin kopi kurang manis, baru ditaruh di depan meja, dicicipin sedikit, pahitnya luar biasa. Langsung gelasnya dilempar ke hadapan istri. Ya hadza, marah seperti ini mazmum. Ini contoh. Atau antum, ayuhat tullab, makan, tiba-tiba lauknya kurang enak. Ya, nasinya dibuang ke kolam sambil mentak-mentak sama aminya, tukang masak. Sakana apa ini? Kok enggak ada rasanya? Nah, ini marah yang duniawiyah, dan ini adalah mazmum. Tayyib. Berarti marah yang dimaksud di sini, tayyib, pembahasan kita, kata muallif, saya membawakan, Imam Nawawi membawakan dua hadis tentang bab marah fil ghadab. Wal ghadab fil ghadabi jamratun yulkiha asyaitan. Yang namanya marah yang itu merupakan jamrah, bara api. Jamrah itu bara api. Yulkiha syaitan, yang dilemparkan oleh setan di qalbi ibni Adam, ke dalam hati anak Adam. Fayata syaita, maka ghadaban. Fayata syaita, yakni orang itu akan berperilaku seperti setan. Ghadaban, berupa marah. Wayahtami jasadah, dan akan terasa panas. Ya, panas jasadnya. Ini bentuk-bentuk akibat marah. Yang pertama, setelah setan melemparkan bara api ke dalam hati kita, yang pertama, berperilaku seperti perilaku setan. Tayyib. Dan bentuknya adalah tadi, yahtami jasadah. Panas badannya, terasa demam. Nah, ini akibat marah secara zahir. Darahnya mendidih. Otaknya juga apa? Mendidih. Nah, orang kalau sudah marah seperti ini. Yang kedua, watan tafihu audajuhu. Mengencang. Mengepot. Informasi sujud. Urat-uratnya, otot-ototnya. Urat lehernya itu kaku. Tangannya juga apa? Kaku. Oh, ya. Berbicara dengan ucapan yang tidak, tindakan yang tidak dipikirkan dengan akal sehatnya. Jadi ada berapa akibat orang marah yang nampak? Yang pertama, badannya yahtami, yakni panas, demam, mengencang uratnya, memerah wajahnya, berbicara dengan kalimat yang tidak dipikir dengan jernih, dan bertindak dengan tindakan yang tidak dipikirkan sebelumnya. Akibat marah itu. Oleh karena itulah ini 5 atau 4 akibat orang marah secara zahir. Kalau secara batin, marah juga menimbulkan kejelekan. Kalau secara zahir paling itu tadi, kalau dia ngomong keluar kaki empatnya, ngomong kotornya, ya tangannya ngambil batu dilempar, ngajak duel, ya begitu kalah tambah ngamuk. Nah, itu orang marah kayak gitu. Sayyib, ini secara zahir. Kalau secara batin, Ibnu Hajar menerangkan akibat yang ditimbulkan marah. Ibnu Hajar menyebutkan beberapa akibat jelek secara batin. Dan ini kata Ibnu Hajar, amal batin faqubhu asyad min adh-dhahir. Kejelekan marah bagi batin itu lebih jahat daripada akibat yang nampak. Kenapa? Li'anahu yulidul hiqda. Karena marah itu akan pertama melahirkan dendam. Melahirkan dendam. Fil qalb, di dalam hati. Yang kedua, marah itu kata Ibnu Hajar akan melahirkan al-hasad, dengki. Dendam, dengki. Nah, wa idmaru su' ala ikhtilafi anwa'ih. Dan juga marah itu akan menyembunyikan kejelekan. Kejelekan itu dipendam. Nanti kapan ada kesempatan, diapakan? Ditumpahkan. Di depan belum kelihatan marah, tapi di belakang apa ini? Nanti ada kesempatan, nongol. Kayak belangkon itu. Depan halus, tapi belakang apa ini? Apa ada kesempatan bertindak dendam itu. Ini secara zahir batin ya. Tayib, adapun tadi omongannya, tindakannya itu akibat secara zahir. Adapun secara batin di antaranya itu kata Ibnu Hajar menumbuhkan dendam, dengki, menyembunyikan kejelekan yang kapan suatu saat amin. Oleh karena itulah ja'a rajulun ila Rasulillah. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata, "Ausini." Berilah aku wasiat. Qala, Nabi bersabda, "La takhdhab." Jangan marah. Qala ausini, qala la takhtab, jangan marah. Qala ausini, la takhtab, jangan marah. 3 kali. Saya tanya, hadis ini hadis dari siapa? Man? Hadis arba'in ini. Ya? Hadis yang keberapa? Siapa yang ingat hadis dari siapa, hadis yang keberapa, hadis arba'in sudah lewat. Siapa yang ingat hadisnya dari siapa, dikeluarkan oleh siapa, hadis keberapa? Yang bisa menjawab dapat hadiah. Dapat hadiah kitab Arba'in Nawawiyah. Cuma nyebutkan hadisnya dari siapa, riwayatnya siapa, hadis keberapa, hadis arba'in. Man. Ya. Abu Hurairah. Dikeluarkan oleh Muslim. Hadis ke 16. Masya Allah. Tidak nyontek? Nyontek tidak itu? Tidak. Masya Allah. Mumtaz. Ahsantum wa barakallahu fikum. Wazadakallahu ilma wa fahma. Hadiahnya menunggu ya. Selesai taklim bisa diambil nanti. Hadiah Arba'in Nawawiyah. Masya Allah. Matannya aja ya. Matan Arba'in Nawawiyah. Ini hadis Abu Hurairah. Sahih. Wabayanan Nabiyyu alaihi salatu wassalam. Dan Nabi SAW menjelaskan di hadis Abi Hurairah, dalam hadis Abu Hurairah, hadza, itu hadis ini, alladzi dzakarahu al-muallif rahimahullahu, anna asy-syadida laisa bisur'ati. Dalam hadis Abu Hurairah ini, hadis Riyadhus Shalihin ini, bahwa Nabi menyebutkan orang yang kuat itu bukanlah orang yang kuat dalam bergulat. Sura'ah. Ailaisal qawiyyu ma fi sura'ati alladhi yuksir sura'an nas. fayatrahuhum wa yaghlibuhum. Bukanlah orang yang kuat itu, naam, orang yang kuat di saat bergulat, yang bisa mengalahkan, melempar, mengalahkan, membanting lawannya, bukan. Itu kuat secara zahir. Tapi hakikat kuat secara nyata adalah kuat menguasai jiwa. Hadza yuqalu anhu 'indan nas. Ini dikatakan di hadapan manusia, innahu syadidun wa qawiyun. Orang mengatakan orang ini kuat. Orang ini tidak ada yang mengalahkan. Tapi Nabi mengatakan, yaqulu laisa hadza huwa syadid. Bukan ini yang namanya kuat secara hakikah. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Yang namanya kuat itu kuat jiwanya. Berapa banyak orang yang fisiknya kecil, ya, dilihat kecil orangnya, tapi masya Allah orangnya kuat jiwanya. Orang lain tidak mampu, dia mampu. Dari mana ya ikhwan? Dari kekuatan batin. Baik, berapa banyak orang yang jumlahnya sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak? Akibat kekuatan yang hakiki, hakikatut tauhid. Ketauhidan yang dimiliki bisa mengalahkan musuh yang banyak. Baik, demikian pula orang yang kuat dalam hal ini kata Nabi, al-qawiyu hakikatan huwa alladhi yasi'u nafsah. Hakikat orang yang kuat adalah yang bisa mengalahkan dirinya. Idza sara'athu, apabila jiwa itu ingin menguasai diri kita, wa ghadaba, dan dia marah, mulkuha wa tahakkama fiha li anna hadhihi al-haqiqatul haqiqah. Sehingga ketika emosi ingin menguasai jiwa, emosi ingin menghakimi jiwa, dia kalahkan. Nah, ketika dia bisa mengalahkan emosi ini, itulah hakikat kuat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni kuwatun dakhiliyatun wa ma'nawiyatun. Kuat, kekuatan dari dalam. Kekuatan yang maknawiyah. Tidak kelihatan, tapi hakikatnya ada. Yaghlibu bihal insan ala syaitan, yaitu kekuatan yang bisa mengalahkan setan yang ada di dalam dirinya. Sebelum bisa mengalahkan setan-setan di luar, dia mampu menguasai dirinya. Diana syaitan waladhi yalqal jamra fi qalbik min ajri an taghdaba. Karena setan itu hakikatnya yang melempar bara api ke dalam hatimu, agar supaya kamu jadi pemarah. Orang yang jauh dari ilmu, jauh dari ketaatan, dia akan dekat dengan setan. Orang yang dekat dengan setan akan lebih mudah untuk marah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat pemaaf, orang yang sangat baik kepada keluarganya, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Dia lembut kepada istrinya, dia hikmah dalam berdakwah, bukan mengandalkan emosi. Dakwah kalau yang dikedepankan emosi, akhirnya bukan kebaikan. Oleh karena itu, seorang talibul ilm seperti kita, tayyib, apalagi di pondok, temannya bermacam-macam, ya, bermacam-macam modelnya, yang ini suka ini, yang itu suka itu, kadang menarik-narik untuk emosi, antrian mandi. Nah, sudah ditaruh tempat antriannya, diambil temannya, disingkirkan. Giliran kita masuk, kemana? Oh, giliran saya kok malah dia masuk. Mau diomongin dia lebih besar, dia diomongin bikin mangkel. Tahan emosi. Suasana seperti ini mesti ada. Kendalikan, jangan sampai setan masuk agar kita berbuat, bertindak yang lebih jahat. Ya. Karena inilah maka Rasulullah SAW menasehatkan kepada seorang yang minta wasiat untuk jangan marah, jangan marah, jangan marah, karena banyak akibat dari kejelekan-kejelekan dari marah itu sendiri. Dan insyaallah kita lanjutkan lain kesempatan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.